أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali bertemu di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa kita sampaikan keharibaan Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang cerah ini insyaallah kita melanjutkan pembahasan matan Abi Syuja' atau Matnul Ghayah wa Taqrib yang ditulis oleh Al-Qadi Abi Syuja' Ahmad ibn Al-Husain ibn Ahmad Al-Isfahani Al-Syafi'i rahimahullahu taala. Poin yang ingin kita bahas dari perkataan muallif adalah faslun, fasal fi salatil idain, faslun fi salatil idain, pasal tentang salat dua hari raya. Ini baru kita laksanakan, sekarang coba kita dalami lagi ya. Faslun fi salatil idaini, pasal tentang salat dua hari hari raya. Di sini Al-Qadi Abi Syuja' rahimahullahu taala berkata, salatul idaini sunnatun muakkadah. Sesungguhnya salat dua hari raya yaitu Idul Fitr dan Idul Adha adalah sunnatun muakkadah. Adalah sunnah yang ditekankan, yang muakkad. Tentunya dalilnya adalah apa yang sudah sering kita baca, bahwa ada seorang sahabat yang bertanya tentang apa-apa saja yang wajib atasnya. Maka di antara yang disampaikan oleh Nabi adalah salat lima kali dalam satu hari atau lima waktu. Kemudian sahabat itu pun bertanya, ya Rasulullah, apakah ada yang lain? Maka baginda Rasulullah menjawab, tidak ada. Kecuali kalau kamu ingin melaksanakan salat sunnah. Ya, oleh karenanya, jumhurul ulama mengatakan, salatul idaini sunnatun muakkadah. Salat dua hari raya adalah sunnah muakkadah. Dikatakan di sini, oleh Syekh Majid Al-Hamawi, menyinggung permasalahan waktu salat dua hari raya, beliau katakan, wa waqtuha min tulu'i syams ila zawal. Adapun waktu pelaksanaannya adalah dimulai dari terbitnya matahari sampai waktu zawal, yaitu tergelincirnya matahari ke sebelah barat. Itu waktunya. Wa yusannu ta'khiruha hatta tartafi'a asy-syams. Dan disunnahkan di dalam pelaksanaan salat dua hari raya itu agar diakhirkan beberapa saat sampai matahari meninggi karumhin. Ya, seperti apa namanya, anak panah. Ya, seperti busur panah. Atau kurang lebih kata beliau, bimiqdar asyra daqa'iq. Atau kurang lebih sekitar 10 menit. Jadi 10 menit ba'da tulu', setelah terbitnya matahari sempurna, ya bukan syuruq tetapi sampai terbitnya matahari, maka itu adalah waktu awal di mana kita dianjurkan untuk melaksanakan salat dua hari hari raya. Wa hiya raka'atan, dan salat hari raya ini dua rakaat, dilaksanakan dengan jumlah rakaatnya adalah dua. Berdasarkan kata beliau di sini, Syekh Majid berkata, berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i Ibnu Majah dengan sanad yang sahihah, bahwasanya baginda Rasulullah berkata, salatul adha rak'atan wa salatul fitr rak'atan. Kata Nabi, salat Idul Adha dua rakaat, Salat Idul Fitr adalah 2 rakaat. Ini riwayat kaitan dengan apa namanya salat 2 hari hari raya. Jadi jumlah rakaatnya adalah 2. Yukabbiru fil ula sab'an siwa takbiratil ihram. Di dalam salat 2 hari raya ini, di rakaat pertama kita takbir sebanyak 7 kali selain daripada takbiratul ihram. Berarti kalau ditambah takbiratul ihram menjadi 8. Ya, jadi setelah kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu takbiratul ihram. Maka setelahnya kita takbir lagi sebanyak berapa? 7 kali. Hal ini ma'asirul muslimin berdasarkan hadis disebutkan bahwasanya Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadis yang hasan menceritakan bahwa dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fil idain. Beliau takbir di dalam salat dua hari raya fil ula sab'an qablal qira'ah. Di rakaat yang pertama Nabi takbirnya 7 kali sebelum membaca. Ya, sebelum beliau membaca Al-Fatihah, itu rukun, dan setelahnya membaca surat, ya, membaca surah. Wa fil akhirati khamsan qablal qira'ah. Begitupun di rakaat yang kedua, ya, karena kan hanya 2 rakaat, itu pun 5 kali takbir qablal qira'ah sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Fatihah. Ketika mengomentari hadis ini, ya, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala berkata, "Laisa fil bab syai'un ashahhu min." Di dalam bab ini, yaitu dalam pembahasan masalah takbir salat Id, tidak ada hadis yang lebih sahih daripada hadis yang barusan kita sebut. Ini komentar siapa? Imam Al-Bukhari ketika mengomentari riwayat yang dibawakan oleh Al-Imam At-Tirmidzi terkait dengan jumlah takbir di dalam salat 2 hari hari raya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu di sini dikatakan, ditambahkan oleh Syekh Majid Al-Hamawi, yusannu an yaqul ba'da kulli takbiratin, dan dianjurkan agar kita mengatakan setiap kali selesai takbir, ya, Allahu Akbar, maka dianjurkan kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar sirran wadian yumnahu ala yusrahu bainahuma. Ya, dibaca dalam kondisi sir dan dalam kondisi tangan kiri berada di bawah tangan kanan bersidekap seperti ini, lima rawahul baihaqi an ibni mas'ud, dan hal ini berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh al-imam al-baihaqi dari sahabat ibnu mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Ini poinnya, ya. Jadi salatul id secara hukum sunnah muakkadah, jumlah rakaatnya ada 2. Rakaat pertama dilakukan dengan 7 kali takbir selain takbiratul ihram. Adapun rakaat yang kedua dilakukan 5 kali takbir, tentunya selain daripada takbir berdiri atau takbir intiqal ketika kita berdiri dari sujud menuju rakaat yang kedua. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini pentahkik kitab ini Syekh Majid Al-Hamawi, beliau berkata, wa yusannu an yaqra jahran fi raq'atil ula surata qaf, dan disunnahkan, ya, di dalam pelaksanaan salat 2 hari raya bahwa di rakaat yang pertama dibaca surat qaf. Qaf wal Qur'anil Majid, ya, itu disunnahkan membaca surat tersebut. Wa fi tsaniyah suratul qamar. Adapun di rakaat yang kedua yang dibaca adalah surah al-qamar. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Ya, wa ayyaru ayatan yu'ridu wa yaqulu hadza sihrum mustamir. Ya, wa kadzabu sampai akhirnya. Ini disunnahkan, ya. Di rakaat pertama qaf Sedangkan di rakaat yang kedua adalah membaca surah Al-Qamar. Berdasarkan hadis Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu ta'ala an, waqad sa'alahu Umar, dan Umar pernah bertanya kepada beliau, ma kana yaqra'u bihi Rasulullah fil Adha wal Fitr, tentang apa yang biasa dibaca oleh Rasul di dalam salat Idul Adha dan salat Idul Fitr. Maka dikatakan kana yaqra'u fiha bil biqaf wa waqtarabatis sa'ah, bahwa yang dibaca oleh Nabi di salat dua hari raya, rakaat pertama membaca surat Qaf, sedangkan rakaat kedua membaca surat Al-Qamar, iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Muslim, kecuali Imam Bukhari yang tidak meriwayatkan hadis ini. Dalam riwayat Imam Ahmad dikatakan, kana yaqra'u fil 'idaini bisabbih isma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghasyiyah. Dalam riwayat Imam Ahmad dikatakan bahwasanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam pelaksanaan salat Id, rakaat pertama membaca al-a'la, sabbih isma rabbikal a'la, dan di rakaat yang kedua membaca al-ghasyiyah, hal ataka hadithul ghasyiyah. Ini riwayat yang lain ya. Jadi ada dua riwayat. Riwayat membaca Qaf di rakaat pertama, Al-Qamar di rakaat yang kedua, wa fi riwayatin, ya, riwayat Imam Ahmad di rakaat pertama al-a'la, dan di rakaat yang kedua yaitu surah hal ataka hadithul ghasyiyah. Kemudian ma'asirul muslimin rahimakumullah, dikatakan oleh beliau di sini muallif rahimahullah berkata, wa fi tsaniyah khamsan siwa takbiratil qiyam. Adapun di rakaat yang kedua kita melakukan 5 kali takbir selain takbir berdiri, atau disebut sebagian ulama mengatakan takbir intiqal, takbir perubahan gerak. Jadi total kalau kita hitung di rakaat pertama 8 kalau plus takbiratul ihram. Di rakaat yang kedua 6 kalau plus takbir qiyam, takbir berdiri. Ini apa namanya? Poinnya. Adapun bacaannya dalam riwayat Qaf dan Al-Qamar. Wa fi riwayah Al-A'la dan surah apa tadi? Al-Ghashiyah. Wa yakhtubu ba'daha khutbatain. Dan setelahnya, setelah sholat maksudnya adalah disunnahkan berkhutbah dengan 2 kali khutbah. 2 kali khutbah ya. Ini pendapat jumhurul ulama. Jadi jumhurul ulama berpendapat bahwa khutbah salat Id, baik Idul Adha ataupun Idul Fitr, itu 2 kali khutbah kiasan, ya dikiaskan kepada salat Jumat. Ya dikiaskan, dalil yang paling kuat kias. Ya, dalilnya adalah kias. Walaupun sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya 1 kali khutbah. Dan ini ketika ditanya kepada Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin tentang masalah ini, kata beliau, jumhurul ulama berpendapat bahwa khutbahnya 2 kali. Tetapi zahirun nas, yang nampak dari nasnya ya 1 kali. Ya 1 kali. Oleh karenanya kata beliau, fihi sa'ah, di dalamnya ada kelapangan. Silakan yang mau 1 kali khutbah, silakan, yang mau 2 kali pun tidak masalah. Dan di mazhab Imam Syafi'i, dan ini adalah pendapat jumhurul ulama, 2 kali khutbah. Di sini Syekh Majid Al-Hamawi memberikan pendalilan terkait dengan 2 kali khutbah ini, ya, berdasarkan apa yang diriwayatkan sendiri oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, hanya saja bi isnadin dhaif, sanadnya lemah, dari Ubaidillah ibni Abdullah ibni Al-Atabah dikatakan, as-sunnatu ayyakhtubal imamu fil 'idaini khutbatain. Yang sunnah, yang utama, imam itu berkhutbah 2 kali. Ya imam apa khutbah 2 kali. Yafsilu bainahuma bijulusin, yang mana antara khutbah pertama dengan khutbah kedua dipisah dengan duduk, sama kayak Jumatan. Ini ada riwayat dari Imam Syafi'i, walaupun para ahlul hadis menghukumi hadis ini lemah. Lalu dikatakan di sini, begitupun telah diriwayatkan oleh Al-Baihaqi rahimahullahu taala dari sama dari Abu Ubaidillah ibni Abdullah ibni Atabah, dikatakan as-sunnatu an tuftahal khutbah al-ula bitis'i takbirat. Yang sunnah adalah khutbah pertama itu dibuka dengan 9 takbir berturut-turut, wasaniyah bisab itakbirat tatra, adapun di rakaat yang kedua dengan 7 kali takbir yang berturut-turut. Hadis ini riwayat Imam Al-Baihaqi. Lalu dikatakan di sini yakhthubu ba'daha khutbatain. Setelah selesai salat, imam menyampaikan 2 kali khutbah. Yukabbiru fil ula tis'an. Hendaknya di rakaat pertama takbir sebanyak 7 kali. Wa fi tsaniyata 7. Adapun di rakaat yang kedua 7 kali. Tadi riwayatnya sudah kita baca ya. Riwayat siapa? Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala. Lalu dikatakan wa yukabbiru min ghurubi syams, dan hendaknya kita mulai bertakbir, yaitu mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini kapan kita mulai? Yukabbiru, hendaknya seseorang takbir, min ghurubi syams, semenjak terbitnya, tenggelamnya matahari, min laylatil id, di malam hari id. Berarti kalau kita buka nih ya Ramadan, misalnya tanggal 30 Ramadan, besoknya id, maka ba'da maghrib di tanggal 30 Ramadan, itu berarti sudah habis ya, sudah masuk ke tanggal yang baru, itulah titik pertama di mana kita bertakbir ya, takbiran kalau bahasa kita, yaitu mengucapkan puji-pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, ya, agar kalian bertakbir, agar kalian menyempurnakan bilangannya, kemudian setelah itu kalian bertakbir mengagungkan, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan wa yukabbiru min ghurubis syams, dan takbir semenjak tenggelamnya matahari, min lailatul id, di malam hari raya, baik Idul Fitr atau Idul Adha, ila an yadkhulal imamu fi shalah, dan takbiran ini terus kita ucapkan sampai imam masuk ke masjid, ya, sampai imam masuk ke masjid, masuk naik ke atas mimbar. Berarti kalau Idul Fitri selesai di situ takbirannya, ya. Wa fil adha, adapun kalau hari rayanya adalah hari raya Idul Adha, khalfas salawatil mafrudat, kita takbir setiap selesai salat-salat yang wajib. Nah, ini kemarin terakhir ya asar. Hari kemarin hari Senin ba'dal asar itu terakhir kita disunnahkan untuk bertakbir ya, setelah salat yang wajib. Ya, sama takbirnya ya. Dan takbir ini kata para ulama ini masalah yang luas. Silahkan dengan 2 kali takbir atau dengan 3 kali takbir, ini lapang. Artinya kalau 2 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, itu 2 kali. Kalau 3 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu, itu 3 kali. Ini lapang. Ya, inilah lapang, artinya silahkan diamalkan. Kemudian wa fil adha khalfas salawatil mafrudat, adapun kalau salat Idul Adha itu takbirnya bersambung terus ya, dilakukan selama 4 hari, secara khusus 3 hari setelah Idul Adha sampai tanggal 13 Zulhijjah. Hal ini ma'asirul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan di sini berdasarkan hadis Ummi Atiyah radhiyallahu taala anha, kunna nu'mar fil 'idaini bil khuruji hatta takhrujal al-hiyad, Kami dahulu para wanita diperintahkan untuk keluar menyaksikan sholat dua hari raya, sampai wanita-wanita yang haid pun diperintahkan keluar mendekati masjid, mendekati musalla, lapangan. Fayakunna khalfan nas yukabbir wa yukabbirna bitakbirihim. Maka mereka berada di belakang, ya mereka bertakbir, para wanita bertakbir sebagaimana laki-laki bertakbir. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari. Lalu dikatakan di sini, min subhi yaumi Arafah, takbirnya dimulai subuh di hari Arafah, ilal asr, sampai waktu asr, min akhiri ayami tashrik, di hari terakhir hari tashrik, berarti kemarin ya, karena kan kita Idul Adha-nya Jumat, hari tashriknya 3 hari, berarti Sabtu, Ahad, dan Senin. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini poin-poin yang kaitannya dengan salat dua hari raya. Kita memasuki poin yang lain yang beliau berikan judul Faslun fi salatil kusuf wal khusuf. Pasal tentang salat gerhana matahari dan salat gerhana bulan. Ini sering ya, sering kita alami di Indonesia, ada peristiwa gerhana matahari dan gerhana bulan. Beberapa tahun ini saya lihat sering sekali ya, ada peristiwa gerhana. Muallif rahimahullah Al-Qadi Abi Syuja' rahimahullah berkata, salatul kusufi sunnatun muakkadah. Nah, ini sama dengan salat dua hari raya. Salat kusuf itu sunnah muakkadah. Lalu dikatakan di sini berdasarkan hadis, khasafati syamsu fi ahdi Rasulillah. Pernah terjadi gerhana matahari pada zaman Nabi, faqama fa shalla bin nasi fa atala al-qiyam. Maka Nabi pun memimpin salat bersama para sahabat, beliau panjangkan berdiri. Summa raka'a fa atala ruku'. Dan beliau pun ruku' dan beliau panjangkan ruku'nya. Summa qama fa atala al-qiyam. Beliau bangkit lagi, beliau panjangkan lagi. Wa huwa dunal qiyamil awal, walaupun berdiri kedua tidak sepanjang berdiri pertama. Kemudian beliau ruku, beliau panjangkan dan tidak sepanjang ruku yang pertama. Kemudian beliau sujud, maka beliau panjangkan sujudnya. Lalu summa fa'ala fi raka'ati tsaniyah mithla ma fa'ala fi raka'ati ula. Maka dilakukan di rakaat yang kedua apa yang dilakukan apa di rakaat yang pertama. Ya, rakaat yang pertama. Berarti bedanya dengan sholat yang biasa, kalau sholat gerhana itu ada dua kali ruku, satu rakaat dua kali ruku ya. Ya, dan dua kali tentunya membaca. Ya, membaca Fatihah dan membaca apa? Surah. Ya, itu dua kali, itu saja bedanya, ya. Kemudian dikatakan di sini fa in fatat lam tuqda. Kalau seseorang kehilangan waktu sholat gerhana, ya tidak perlu diqadha. Wa yusalli li kusufi syams wa kusufi al-qamar rak'atain. Dan sholat gerhana matahari ataupun bulan, rakaatnya adalah dua, kata beliau. Fi kulli rak'atin qiyaman. Di dalam setiap rakaatnya ada dua kali berdiri. Dua kali berdiri. Yutilul qira'ata fihima. Yang mana kedua-duanya di dua rakaat. Kita kan dua kali berdiri tuh. Itu kita panjangkan bacaannya. Apa kita panjangkan apa bacaannya. Lalu dikatakan waruku'an. Dan juga dua kali ruku. Jadi dua kali berdiri dan dua kali ruku. Yutilu at-tasbiha fihima. Yang mana kita memanjangkan tasbih ketika ruku. Dunas sujud. Tetapi kalau sujud tidak perlu dipanjangkan. Ini pendapatnya Al-Qadi Abi Syuja'. Walaupun pendapat yang paling kuat kata Syekh Majid Al-Hamawi as-sahih annahu yutawwilu as-sujud karruku alladhi qablahu. Pendapat yang paling kuat, sujudnya juga dipanjangkan sebagaimana apa rukunya. Di sini beliau mengatakan yang dimaksud dengan memanjangkan bacaan ketika berdiri, coba kita lihat ya. Rakaat pertama Al-Baqarah. Insyaallah. Rakaat kedua Ali Imran. Rakaat ketiga An-Nisa. Rakaat keempat Al-Maidah. Masya Allah. Masih ada tidak di zaman sekarang yang mengamalkan ini? Rakaat pertama Al-Baqarah. Rakaat kedua Ali Imran. Rakaat ketiga An-Nisa. Rakaat keempat Al-Maidah. La haula wa la quwwata illa billah. Ini entah masih ada atau tidak ya, yang mengamalkan apa yang dilakukan oleh Nabi, memanjangkan bacaan ketika salat gerhana. Oh, dikatakan di sini, adapun ketika tasbih saat ruku pertama kata beliau kurang lebih membaca 100 ayat Al-Baqarah. Ruku kedua kurang lebih membaca 80 ayat Al-Baqarah. Ruku ketiga kurang lebih membaca 70 ayat Al-Baqarah. Dan ruku yang keempat, karena kan 4 kali kan, walaupun 2 rakaat tapi rukunya ada 4, itu kurang lebih membaca 50 ayat dari surah Al-Baqarah. Dipanjangkan ya, dipanjangkan berdirinya, dipanjangkan rukuknya, dan juga menurut pendapat yang lebih kuat dipanjangkan sujud-sujudnya. Ini salat khusuf dan kusuf. Lalu dikatakan di sini wa yakhthub ba'daha khutbatain, dan setelah pelaksanaan salat gerhana itu disampaikanlah 2 kali khutbah. Ini para ulama mengkiaskannya kepada salat Jumat, sama dengan kasus tadi salat apa yang kita bahas sebelumnya, yaitu salat 2 hari raya. Wa yusirru fil kusufi asy-syams, dan disirkan di gerhana matahari berdasarkan hadis Samurah radhiyallahu taala an, shalla binan nabi fi kusub la nasma lahu sautan, satu ketika Nabi salat gerhana matahari dan kami tidak mendengar suara. Walaupun dalam pendapat yang lain mengatakan dijaharkan. Oleh karenanya para ulama mengatakan ini pun termasuk permasalahan yang luas ya. Karena ada hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang menceritakan bahwa Nabi salat gerhana, dan di situ disebutkan umum, disebutkan bahwa Nabi menjaharkan. Sebagaimana salat Id dijaharkan, sebagaimana salat Jumat dijaharkan. Walaupun di mazhab Imam Syafi'i dirinci, kalau salatnya gerhana matahari sir, gerhana bulan jahar ya. Walaupun saya, Masya Allah, ketika saya membaca pendapat para ulama, saya cenderung mengatakan kalau gerhana matahari, saya melihat lebih kuat pendapat yang mengatakan apa aja jahar. Begitupun gerhana bulan. Wa yajharu fi khusufil qamar, dan di dalam khusuf Nabi SAW menjaharkan bacaannya. Ini masalah khilaf di kalangan para ulama. Ini yang bisa kita bahas di pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah beberapa selingan berikut ini. Dapatkan segera panduan praktis membaca kitab bahasa Arab selangkah demi selangkah. Anda akan belajar untuk mahir membaca kitab bahasa Al-Quran. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, pelajarilah bahasa Arab, karena sesungguhnya bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama. Buku Dalilul Qori merupakan buku ajar bahasa Arab dari hasil penelitian dan pengembangan. Untuk info pemesanan, hubungi 0852-3240-6239. Dapatkan bukunya, ikuti bimbingannya. Ikuti bimbingan belajar bahasa Quran setiap Sabtu pukul 7 hingga 8.30 waktu Indonesia Barat, live Niaga TV dan Robani TV. Problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati, menguatkan iman, dan menyembuhkan penyakit. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawaroh dengan ukuran 8,5 x 11 cm. Dan ringan, akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun. Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah. Hubungi Niaga Store di 0852-3240-6239. Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran. Nabi SAW juga mengatakan ar-riba itsna atau 73 baban. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adnaha, yang paling rendah, misal ayyanki harrajulu ummah. seperti seorang yang menzinai ibu. Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitul Mal Rabbani. Dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388-008-009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya, hubungi 0813-2969-5359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridonya. Seiring dengan gagal orbit satelit Palapa, maka off pula semua TV yang ada di Palapa. Sekarang saatnya Anda saksikan TV-TV Islam dan Niaga TV di satelit Telkom 4 pada frekuensi 3721, simbol red 32727 dengan prioritas H, atau scan dan searching di satelit Telkom pada receiver atau decoder Anda. Untuk informasi, hubungi 0813-2969-5359. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, di kesempatan yang pertama sudah kita bacakan perkataan dari muallif Al-Qadi Abi Syuja' rahimahullahu taala, begitupun muhaqqiq Syekh Majid Al-Hamawi. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memberikan satu ilmu yang baru untuk kita. Di kesempatan yang kedua ini, sebagaimana biasa, kami mengundang para pemirsa Niaga TV di rumah atau dimanapun Anda semua berada untuk bisa bergabung, berinteraksi dengan kami di dua layanan, layanan telepon di 0812-1998-1555 dan bisa juga lewat layanan pesan singkat di 0812-9345-5676. Ya, pembahasan kita masih di dalam pembahasan kitab Matan Abi Syuja'. Kita memasuki pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sholat id itu takbirnya 7 sama 5, apakah itu sudah ketentuan atau bolehkah kita menambah jumlah takbirnya? Syukran. Wallahu a'lam bishawab, itu sudah ketentuan ya, sebagaimana tadi dalilnya sudah kita bacakan ya. Tadi hadisnya riwayat Imam At-Tirmidzi, disebutkan bahwa Nabi di rakaat yang pertama sab'an qabla al-qira'ah dan di rakaat yang kedua khamsan qabla al-qira'ah. Ah, ini masalah ibadah ya, tauqifiyah, sudah dari sananya, tidak bisa kita modifikasi. Sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat ya. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa-apa yang datang dari Nabi ambillah dan yang dilarang tinggalkanlah. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Panino di Jawa Tengah. Takbir mutlak pada saat menunggu salat Id, mulai jamaah bertakbir, jamaah dipimpin oleh satu orang, dan praktek takbir muqayyad sehabis salat fardu dilakukan secara jamaah dipimpin oleh imam. Bagaimana hukumnya takbir semacam ini? Allah alam bisawab, ya hukum asalnya ya, tidak perlu dipimpin. Ya hukum asalnya ya masing-masing bertakbir mengagungkan Allah, walaupun kan gak mungkin setiap orang megang mik. Sebenarnya ya masalah teknis saja, tidak mungkin dari 1000 orang yang ikut sholat id masing-masing megang mik. Maka yang pegang satu kan begitu, untuk semacam mengajak yang lain untuk bertakbir. Kalau maksudnya itu gak ada masalah, tapi ya tidak, kalau harus dikomandoi misalnya takbirnya, yang megang mik takbir dulu, dia berhenti, yang lain mengikuti, dia takbir lagi. Ah, tidak seperti itu. Ya takbir saja. Ya, masing-masing mengucapkan takbir, memuliakan, memuji Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bissawab. Pertanyaan yang ketiga, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nur dari Padang, Sumatera Barat ya. Saya mau bertanya, kalau kita salat fardu tidak awal waktu, apakah masih bisa melaksanakan salat sunnah qobliyah dan ba'diyah? Allah lebih besar tidak masalah ya. Masih bisa melaksanakan selama masih di waktunya ya. Selama masih di waktunya ya boleh. Misalnya seseorang karena satu kesibukan jam 1 dia baru bisa salat zuhur. Ya enggak bisa ditinggal karena dia di jalan, di kereta dan macam sebagainya. Lalu dia salat dulu qobliyah 2, lalu setelahnya ba'diyah 2. Enggak ada masalah. Ya, enggak ada masalah, boleh. Allah alam bisawab. Misalnya seseorang bangun, ketika bangun sudah jam 5 lewat 15. Boleh enggak qobliyah dulu? Boleh, enggak ada masalah. Itu masih waktu salat subuh. Allah alam bisawab. Belum ada pertanyaan yang masuk, kita masih nantikan. Ada penelpon yang masuk, coba kita angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, silakan dengan Bapak siapa di mana, Pak? Bapak Ayah Sabri di Riau, Pak. Di Riau? Ya, Riau. Silakan, Bapak. Ya, saya mau nanyakan ini, Pak. Mengenai wirid. Saya pakai dipakai Fatihah. Apakah itu boleh pakai Fatihah atau tidak? Wirid pakai Fatihah. Iya, dia baca Fatihah. Hmm. Yang kedua nya ya. Yang kedua salat ana. Iya. Salat Jumat. Iya. Jumat setelah salat Jumat dengan saya langsung membaca afdalul ismi fa'lam anna la ilaha illallah muhammad. Langsung yang kedua itu la ilaha illallah bersama-sama. Itu ada ajarannya atau tidak? Itu yang saya tanyakan Ustaz. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisab ya. Kalau maksudnya wirid adalah wirid setelah salat, zikir setelah salat, azkar ba'da salat. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan contoh ya, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis-hadis, beliau setelah salat itu yang beliau baca adalah istighfar 3 kali. Setelah istighfar adalah Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Setelah itu adalah membaca Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddil minkal jadd. Lalu membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, digenapkan 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli syai'in qadir. Lalu membaca ayat kursi, lalu setelahnya kalau di waktu maghrib membaca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali dan ditambahkan sebelumnya la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit sebanyak 10 kali. Itu yang kita dapatkan dari kitab-kitab. Misalnya kalau Bapak membaca dalam di akhir Kitabus Shalah, di dalam kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau membawakan dalil-dalil. Nah, kurang lebih itulah yang beliau sampaikan ya. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi. Tapi kan Ustaz membaca Fatihah bagus, iya bagus, tapi semua ada tempatnya. Baca Fatihah ketika dalam sholat itu rukun. Ada tempatnya semua. Ustaz yang menentukan tempatnya siapa? Ya Nabi, ya Nabi. Nabi yang menentukan ini tempatnya di sini, ini tempatnya di sini. Oleh karenanya kita tidak menghususkan satu ibadah kecuali dengan dalil. Tapi kalau saya misalnya, saya gundah hati saya, lalu saya baca Fatihah, enggak ada masalah. 1000 kali, enggak ada masalah, jangan dibatasi, baca saja terus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca Al-Fatihah agar hati saya tenang, enggak ada masalah. Tetapi saya tidak boleh membatasi jumlahnya, membatasi waktunya. Ya, kalau Nabi tidak membatasi ya jangan kita batasi. Begitupun pertanyaan kedua masalah zikir setelah Jumatan, langsung setelah salam fa'lam annahu la ilaha illallah, lalu semuanya la ilaha illallah mengucapkan kalimat tahlil, apakah ada contohnya dari Nabi? Setahu saya tidak ada. Nabi setelah salat beristighfar, membaca Allahumma antas salam dan seterusnya sebagaimana kita ketahui. Allahu a'lam bishawab. Ada Abu Naf'an di Bogor. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum Abu Naf'an? Alhamdulillah. Barakallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bikhair. Ini Pak Ustaz mau nanya tentang masalah sholat malam, kalau ana lakukan dua salam dua salam, nah kan kalau dalam hari disebutkan awalnya apa dimulainya sholat itu dengan takbir, diakhiri dengan salam. Nah yang ana tanyakan sampai akhirnya nanti yang kalau ana pakai sholatnya yang sebelah rakaat, nah tanyakan ini setiap awal anak setiap anak awal salam anak bangkit tadi anak apa yang apa yang sesuai sunnah apa anak baca apa namanya yang awal sholat lagi doa apa kalau awal kita baca sebelum tahu itu mana kalau mau itu doa kita apa yeah. Iya Pak. Nah, setiap dua rakaat karena baca doa kita lagi berdoa doa lagi termasuk nanti yang akhir yang zikir. Iya. Kalau umpama anda pakai yang dua salam mana bangkit lagi satu. Jadi yang iya. Apa menjelusuri maghrib. Bagaimana apa yang sesuai sunnah atau tetap anda baca itu yang apa doa ikutannya. Iya. Baik itu saja Bu Nafan. Barusan tidak ada kekurangan lupa la haula wala quwata illa billah munafan insyaallah baik gitu aja mungkin baik barakallahu fikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Abu Nafan, salat malam misalnya seseorang 11 ya atau kurang atau lebih dari itu, apakah setiap kali salam dua rakaat harus dimulai lagi dengan iftitah? Tidak harus, tapi disunnahkan. Sebagaimana hadis Abu Hurairah ya, bahwa beliau melihat Nabi setelah takbir Allahu Akbar sakata hunaihatan, maka Nabi pun diam sejenak. Maka Abu Hurairah bertanya, ya Rasulullah, apa yang kau baca ketika engkau diam sejenak? Maka beliau membaca Allahumma ba'id baini wa baina al khataya kama ba'atta baina al masyriqi wal maghrib sampai akhir. Itu yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain Nabi membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ard hanifa muslima sampai akhir. Itu yang dibaca. Dan para ulama mengatakan iftitah hukumnya adalah sunnah, ya bukan fardu. Artinya kalau dibaca makin bagus, makin sempurna salat kita, tetapi kalaupun tidak dibaca tidak menyebabkan rusaknya salat kita. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keempat, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah, dari Bapak Surya di Kalimantan Barat ya. Ketika sholat Id bertepatan dengan hari Jumat, apakah kita tetap sholat Jumat? Allah alam bisab, pendapat di mazhab Syafi'i yang lebih utama tetap sholat Jumat ya, tetap sholat Jumat. Itu yang lebih utama tetap melaksanakan sholat Jumat ya. Itu yang lebih kuat insya Allah. Allah alam bisab. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana? Ibu Yusnida di Cimanggis, Depok. Silakan ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau tanya mengenai seperti di kampung dokter. Kalau ada pengajian, ibu-ibu pengajian itu pasti setiap pengajian baca yasin dulu, baru ceramah gitu. Nah itu tuh apa diperbolehkan seperti itu? Apa gimana? Apa harus diikutin gitu? Baik. Nah ibu. Pertama, kedua, kalau kita mau ini. Kalau kita mau kayak di kampung itu juga kayak di kampung, kalau ada orang yang meninggal gitu kan kayak tahlilan sampai 3 hari, 7 hari itu gimana Pak Ustadz? Baik itu apakah saja Ibu. Kita harus diikutin, ya itu. Ya udah, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kebiasaan sebagian majelis taklim khususnya ibu-ibu sebelum memulai taklim atau pengajian mendengarkan ceramah, dibaca dulu apa zikir, yasin, tahlil, tahmid dan satu paket lah ya. Apa itu hukumnya? Allah alam bisab ya. kita tidak mendapatkan riwayat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghususkan bacaan atau surah tertentu yang dibaca sebelum kita pengajian. Tidak kita dapatkan seperti itu. Yang ada adalah umum. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dan yang lainnya ya, dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, yatluna kitaballah. Mereka membaca ayat-ayat Allah. Setelah itu, wa yatadarasunahu fima bainahum. Kemudian mereka mempelajari. Jadi bukan hanya dibaca, tapi dipelajari. Illa nazalat alaihimus sakinah. Ada empat hal yang mereka dapatkan: ketenangan, rahmat, dikelilingi oleh para malaikat, dan namanya disebut di sisi Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Itu yang kita dapatkan dalam hadis. Artinya kalau seandainya saya misalnya sebelum pengajian saya bilang ke bapak-bapak, "Pak, kita tahsin Quran dulu. Coba buka surah fulan, surah ini." Misalnya surah An-Nazi'at atau surat Qaf, misalnya Qaf wal Qur'anil Majid misalnya. Bapak-bapak pada ngikutin Qaf wal Qur'anil Majid. Bal ajibu sampai akhir. Enggak ada masalah. Karena di hadisnya dikatakan tidaklah satu kaum berkumpul, mereka membaca Al-Qur'an, tetapi dipelajari isinya, dipahami maknanya. Itu yang bagus. Adapun melakukan apa yang tadi ibu tanyakan, ada yasin, ada tahlil, ada tahmid, ada macam-macam, itu satu paket yang itu dibaca di semua momentum. Akikah itu yang dibaca, kematian itu yang dibaca, berangkat haji itu yang dibaca, pasti itu senjata pamungkasnya. Artinya yang selalu di depan itu dibaca. Ya, ini saya tidak mengetahui ada petunjuk seperti itu dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sering kita sampaikan berulang-ulang, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Alhamdulillah. Adapun pertanyaan yang kedua, masalah tahlilannya 10 hari, 40 hari, 100 hari, ini tidak kita dapatkan dalam Islam. Ya, khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi, wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan seburuk-buruk perkara adalah apa-apa yang diada-adakan. Rasulullah berkata, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Ya, berhati-hatilah kalian dengan apa-apa yang diada-adakan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Sesungguhnya apa-apa yang diada-adakan dalam agama ya adalah kebid'ahan. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang mengada-ngada sesuatu yang baru dalam agama yang tidak kami perintahkan, maka tertolak. Allah alam bissawab. Ada pertanyaan kelima dari pesan singkat. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, kalau takbir dalam salat Id itu sudah diketentuan takbirnya 7 sama terus, bagaimana kalau ada seorang imam yang melaksanakan salat Id takbirnya 8 sama 7, apakah salat Idnya sah? Ya sah. Tetapi kalau dia melakukannya lupa, dimaafkan. Ya, kalau dia melakukannya dengan sengaja itu menyelisihi sunnah. Ya, kecuali ya memang dia mengetahui ada dalil yang lain, misalnya yang menyebutkan takbirnya lebih dari itu, ya berdasarkan dalil tidak masalah. Tetapi kalau dia sudah tahu ya bahwa Imam Bukhari mengatakan ini riwayat yang paling bagus, ya riwayat Imam Tirmizi bahwa rakaat saat pertama 7, rakaat kedua 5, dia sudah tahu tapi dia dengan sengaja menyelisihinya, maka bahaya ya. Rasulullah berfirman dalam Al-Qur'an di surat di akhir surat An-Nur, "Falyahdharil ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah khawatir orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi, mereka akan ditimpa fitnah dan azab. Fitnah di sini adalah syirik. Kenapa syirik? Karena orang-orang yang menyelisihi syariat Nabi, barangkali dia merasa apa yang dia lakukan lebih baik daripada yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya hati-hati. Batasi ibadah kita dengan apa-apa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan yang keenam, anak kami jika selepas tamat SMA lebih baik lanjut kuliah agama atau kuliah umum? kami orang tuanya khawatir ikhtilat laki-laki dan perempuan zaman sekarang dan sulitnya menjaga hafalan Qur'annya yang sudah ada basicnya dari pesantren SMP sebelumnya dari Abu Zaki di Pondok Gede. Allah alam bisawab ya, tentunya kita mengarahkan anak kita ya yang sesuai dengan apa yang mereka apalagi sudah hafal Qur'an ya. Kalau mereka punya cita-cita menjadi seorang da'iyah, seorang penceramah, seorang ahli agama, maka Masya Allah bagus sekali. Tetapi kalaupun anak kita misalnya punya cita-cita menjadi seorang dokter atau menjadi seorang guru atau yang lainnya, selama tidak ada pelanggaran syariat dalam Islam tidak masalah. Ya, tidak masalah ya. Walaupun kalau memang ada mafsadat yang besar, yang memang jelas ada di hadapan kita, lembaga yang dia pilih adalah lembaga yang misalnya sangat sekuler, sangat liberal, yang mengancam akidah anak-anak kita, ya tentunya kita berusaha mengarahkannya kepada yang baik. Tetapi kalau lembaganya adalah lembaga yang umum, yang netral ya, sesungguhnya kaum muslimin membutuhkan tenaga-tenaga ahli yang saleh, yang hafal Quran, tapi dia dokter tapi hafal Quran, itu umat Islam perlu sekali. Pengusaha yang saleh, yang memiliki usaha yang besar, tetapi dia hafal Quran, menjalankan sunnah-sunnah Nabi, itu kita perlu sekali. Dan itu tidak masalah dalam agama kita. Ya, artinya mengambil satu bagian dari dunia untuk kemaslahatan umat, ya. Mukmin yang kuat itu lebih dicintai daripada mukmin yang lemah. Ya, yang berkecukupan lebih dicintai daripada yang kekurangan meminta-minta. Artinya tidak masalah ya. Hanya saja ya diperhatikan nanti lembaganya apa yang dia pilih, jurusannya apa yang dia pilih. Jangan sampai dia mengambil jurusan-jurusan yang enggak sesuai dengan karakter dia. Kalau dia seorang wanita, tidak sesuai dengan karakter dia, kelembutan dia sebagai seorang wanita. Apa jurusannya misalnya apa? Menurut saya misalnya teknik mesin misalnya, wanita di teknik mesin misalnya, sebaiknya dicari yang lain ya, kedokteran atau menjadi kalaupun dia suka insinyur ya tidak masalah karena dia bisa mengerjakannya di ruang di mana dia sendiri di dalamnya, dia kirim gambarnya, ini tidak masalah. Tetapi hal-hal yang sifatnya teknis, sifatnya lapangan, ya hendaknya itu laki-laki. Itu hendaknya laki-laki. Artinya ya orang tua melihat mana yang maslahat untuk anaknya, selama itu maslahat ya dia dukung, dan ketika ada mafsadat, ada bahaya ya orang tua semaksimal mungkin berusaha menyelamatkan anaknya, menghindarkan anaknya dari sesuatu yang berbahaya, apalagi kaitannya dengan akhirat. Kaitannya dengan agama. Allah alam bisawab. Pertanyaan dari Rahma di Jawa Timur. Allahumma innaka afuun karim. Apakah doa bisa dibaca ketika sujud salat atau bisa dibaca sesudah salam? Syukron. Allah alam bisawab ya. Hukum asalnya selama kita tidak menghususkannya silakan saja. Artinya tidak menghususkan, tidak menjadikannya sebagai pengganti zikir-zikir yang telah ditetapkan oleh Nabi. Sekedar kita membaca ketika sujud, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni misalnya. Karena Nabi memerintahkan kita memperbanyak doa, ya kenapa tidak? Atau setelah sholat misalnya kita baca, kenapa tidak? Ya, tetapi ya tidak ada dalil khusus yang mengatakan setelah sholat baca ini. Tetapi itu dibaca ketika misalnya di malam Lailatul Qadar, itu diperbanyak. Adapun ketika ba'da sholat, sudah ada zikir-zikirnya, disebutkan oleh para ulama, seperti Ibnu Hajar dalam kitab beliau, Bulughul Maram, ya, pernah kita bahas di pertemuan yang lalu, itu ada, disebutkan dalil-dalilnya oleh Al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah. Tetapi kalau tadi, dibaca ketika sujud, saya tanya, ibu kenapa membaca itu ketika sujud? Kan Nabi berkata, perbanyaklah doa, dan ini doa, silahkan. Ya, silakan. Ya, tidak masalah. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ke-8, Assalamualaikum, apakah salat tahajud itu niatnya khusus yaitu tahajud atau umum saja? Apakah setiap salat yang dilaksanakan tengah malam setelah tidur disebut salat tahajud? Allah alam bissawab. Ya, kita niat salat tahajud. Ya Allah, saya niat salat tahajud 2 rakaat. Allahu Akbar. Kita niatkan di dalam hati. Ya, kita niatkan di dalam hati. Ya, sekedar kita wudu datang ke masjid lalu menghadirkan niat di hati, ya itu sudah sah. Ya Allah, saya niat salat tahajud, Allahu Akbar. atau ya Allah saya salat niat qiyamul lail Allahu akbar. Ya, Allah alam bissawab. Ya. La ibrata fil musamma, ya, tidak ada, tidak yang jadi ukuran bukan namanya tahajud atau qiyamul lail, tapi yang jadi ukuran adalah apa namanya niatnya, kita berniat ya salat malam, ya. Apakah itu dinamakan qiyamul lail ataukah disebut tahajud? Yang pasti kita niat salat dua rakaat di malam malam hari. Baik. Pertanyaan yang ke-9, bolehkah assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi, bolehkah salat Id masbuk? Ya, utamanya jangan masbuk, tapi kalau sudah masbuk, terlanjur masbuk ya jangan ikut salam. Berdiri lagi tambah. Ya, berdiri lagi tambah. Ya, kalau memang sama kayak salat Jumat, boleh enggak masbuk? Ya, kalau bisa jangan masbuk. Ya, tapi kalau terlanjur masbuk, Rasulullah berkata, "Man adraka rakatan minal jum'ah faqad adraka shalah." Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari salat Jumat, dia sudah dapat, tinggal tambahin satu. Tapi kalau dia enggak dapat sama sekali, tambahin 4. Kan begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ya, diusahakan jangan masbuk, tapi kalau qadarullah masbuk dikarenakan beberapa hal yang terjadi ya, lanjutkan salatnya, sempurnakan satu lagi. Sempurnakan satu rakaat lagi. Allah alam bismillah. Pertanyaan yang ke-10, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Ummu Ba'is dari Padang, kapan kita membaca doa iftitah dalam salat Id atau tidak baca doa iftitah syukuran? Allah alam bismillah, ya. Yang saya tahu setelah takbir pertama langsung kita menyambungnya dengan 7 takbir. Di 7 takbir sebagaimana riwayat yang sudah kita baca. Kapan baca iftitahnya? Ya paling mungkin ya setelah 7 takbir, yaitu sebelum Fatihah. Ya sebelum Fatihah. Tapi saya Allah alam bisawab tidak tahu apakah dianjurkan atau tidak membaca iftitah. Allah alam bisawab. Ada Abu Al-Farisi di Jambi dan ini pertanyaan terakhir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Al-Farisi. Ini Ustaz, masalah kita zikir habis sholat Ustaz, apakah ada tuntunannya Ustaz, istilahnya waktu takbiran itu Ustaz, jadi zikir sholat itu diganti dengan takbir Ustaz, habis takbir kita biasanya imam itu terus melafadzkan la ilaha illallah terus langsung berdoa Ustaz, jadi gak ada zikir habis sholat yang telah disyariatkan Ustaz. Baik, dengan zikir takbiran itu Ustaz. Baik. Baik. Apakah ada yang dituntunkan dalam syariat Ustaz? Baik. Itu saja Bapak Abu Al-Farisi. Iya Ustaz. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab, sebagaimana tadi kita bacakan perkataan Qadi Abi Syuja', beliau berkata wa fil ad'a yukabbiru wa yukabbiru, ya, dan kita takbir wa fil adha di hari raya Idul Adha khalfas salawat al mafrudat, setiap kali salat-salat yang wajib, ya. Bahkan di sini Syekh Majid Al-Hamawi berkata wan nawafil, bahkan setelah salat sunnah pun boleh kita takbir, ya, salat setelah salat wajib atau setelah salat sunnah, tetapi ingat bahwa takbir-takbir tersebut tidak menggugurkan zikir. Takbirnya tidak menggugurkan zikir. Artinya saya misalnya kemarin setelah sholat subuh saya takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai selesai, ya. Setelah itu apakah saya gugur disunnahkan kesunahan zikirnya gugur? Tidak, tetap aja kita zikir setelah selesai takbir, ya, seperti biasa. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa la kulli syai'in qadir, la hawla wa la quwata illa billah, Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana' wa la yanfa'u zal jadil minkal jaz, subhanallah. Agar masuk begitu. Artinya setelah takbir, takbir tidak menggugurkan zikir. Zikirnya tetap kita baca. Hanya saja ditambahkan sebelum kita zikir, ya, sebagaimana yang biasa kita lakukan, kita melakukan apa? Takbir, ya. Takbir apa namanya? Muqayyad, yang terikat dengan apa? Dengan salat-salat yang wajib. Allah alam bisawab. Ini yang bisa kita bahas di pagi yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.